إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة جمعة رحمكم الله disebutkan dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar oleh penulisnya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah, sebuah hadis dari sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hirrah innaha laysat binajas innaha min at-tawafin alaikum wat-tawafat. Rawahu Malik wa Ahmad wa ahlus sunan. Rasulullah SAW bersabda terkait kucing, sesungguhnya kucing itu tidaklah najis. Dia termasuk hewan yang senantiasa berlalu lalang terhadap kalian. Begitu pula kucing yang betina termasuk yang berlalu lalang bersama kalian. Hadis riwayat Ahmad, Malik dan Ahlus Sunan. Hadis ini sekilas tampak menerangkan kepada kita salah satu hukum daripada hukum-hukum Islam terkait hewan tersebut. Namun ternyata hadis ini juga menunjukkan sesuatu yang lebih daripada itu. Menunjukkan salah satu kaidah penting dalam kaidah-kaidah Islam, yaitu yusru al-Islam, kemudahan dalam Islam. Karenanya Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah menyebutkan hadis ini dan mengatakan bahwa terkandung pada hadis ini dua pokok ajaran Islam yang besar. Yang pertama adalah al-masyaqqatu tajlibu taysir. Suatu kaidah penting dalam agama kita bahwa al-masyaqqah, sesuatu yang masyaqqah atau berat, maka akan mendatangkan kemudahan dalam agama kita. Ini adalah kaidah dari kaidah-kaidah penting, bahkan ini menjadi salah satu dari lima kaidah-kaidah penting dalam qawaid fiqhiyah, kaidah-kaidah fikih. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dan ini menjadi salah satu prinsip ajaran agama kita. Ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam adalah ajaran yang membawa kemudahan bagi umatnya. Tentu makna kemudahan di sini bukan artinya bermudah-mudahan. Bukan berarti menyepelekan. Namun kemudahan dalam syariat yang disesuaikan dengan keadaan-keadaan manusia. Hukum tetap ada. Sedikit rasa berat pun ada. Namun semuanya dalam batasan-batasan kemampuan manusia. Karena Allah Azza wa Jal sudah menyatakan dalam ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Maka Islam datang dengan membawa ajaran yang pengikutnya, pemeluknya pasti bisa melakukannya. Ikhwani fiddin rahimakumullah, dalam hadis ini Nabi SAW memberikan suatu contoh, yaitu seekor hewan, yaitu kucing, di mana hewan ini merupakan hewan yang senantiasa bersama manusia. Kehidupan manusia di sana sini hampir-hampir selalu diiringi dengan keberadaan hewan tersebut. Walaupun hewan ini adalah hewan yang haram dimakan, walaupun hewan ini ketika dia menjadi bangkai menjadi sesuatu yang najis, tapi karena kondisinya yang senantiasa bersama manusia dan manusia sangat sulit untuk menghindarinya, maka datanglah hukum yang menyebutkan tentang kesuciannya. Ketika ia bersentuhan dengan manusia, ketika ia bersentuhan dengan perkakas rumah, ia tidak menjadikannya najis. Bahkan ketika ia bersentuhan dengan makanan, makanan itu pun tidak kemudian haram dimakan atau menjadi najis. Ikhwani fiddin rahimakumullah, para ulama kemudian memahami dengan pemahaman yang lebih luas, sehingga mereka mengatakan bahwa hukum ini pun tidak terkhusus pada hewan tersebut yang lebih disebutkan dalam hadis ini. Bahkan hukum ini pun mencakup hewan-hewan yang semakna dengannya. Al-Syeikh Abdul Rahman Al-Sa'id rahimahullah mengatakan, "Annal hirrata wa madunaha fil khilqah kal fa'rah wa nahwiha tahiratun fil hayah." Sehingga kucing dan yang sejenisnya yang mungkin lebih kecil darinya seperti tikus adalah suci, dalam arti tidak najis. Apa yang dia sentuh, baik dari pakaian, makanan, atau bahkan minuman, tidak najis karena bersentuhan dengannya. Hal ini ahibati fillah rahimakumullah merupakan kemudahan yang diberikan oleh Islam dari sekian banyak kemudahan. Disebutkan pula di sana hukum-hukum yang lain yang menunjukkan kemudahan-kemudahan dalam ajaran agama kita. Disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman Al-Sa'id rahimahullah sebagai contoh, Islam membolehkan untuk bersuci dengan batu. Walaupun dengan air, itu afdal, itu lebih utama dan lebih bersih. Namun tidak menafikan dibolehkannya dengan batu atau yang semakna dengannya mungkin di zaman ini dengan kertas tisu. Kemudian dibolehkan ketika seseorang memakai sandal lalu terkena najis pada sandalnya, ia cukup membersihkannya dengan menggosok-gosokkannya di tanah. Sehingga sekalipun ia sholat dengan sandal tersebut, tergolong sholatnya sudah sah, sudah bersih daripada najis. Pakaian wanita yang mungkin terkadang terseret di tanah, yang mungkin akan mengenai najis di sebagian tempat, Nabi pun mengatakan yutahhiruhu ma ba'dahu, tanah yang setelahnya akan mensucikannya. Begitu pula najis-najis yang sulit dihindari dan tergolong najis yang tidak banyak. Terkadang kita melewati suatu jalan yang di situ ada sedikit dari najis, mungkin menimpa sebagian daripada tubuh kita. Ulama mengatakan najis yang seperti ini pun dimaafkan. Darah hewan sembelihan yang pada dasarnya darah adalah sesuatu yang haram, ketika darah itu dikucurkan kemudian dijadikan sebagai makanan, namun darah yang tersisa di sela-sela daging, di sendi-sendi atau di urat-urat itu tidak diharamkan, karena di sana ada masyakkah untuk menghindarinya, maka Islam membolehkannya. Air liur anjing yang merupakan sesuatu yang najis, bahkan termasuk najis yang berat, karena ketika sesuatu terjilat olehnya harus dibasuh 7 kali dan yang pertamanya dicampur dengan tanah. Namun ketika anjing itu menjadi hewan buruan, hewan pemburu, maka hasil buruannya tidak menjadi najis ketika digigit oleh anjing tersebut. Hal ini karena juga masyakkah, tidak mungkin seseorang menghindari hal itu. Maka Islam membolehkan dan tidak menghukuminya dengan hukum najis. Dan di sana masih banyak yang lain. Ini semua adalah contoh-contoh bahwa masyakkah, berbagai hal yang itu masyakkah pada manusia, dan manusia akan mendapati kesulitan untuk menghindarinya, maka datanglah Islam untuk membawa kemudahan-kemudahan dalam hukum-hukumnya. Dan ahibati fillah rahimakumullah, masih banyak lagi di sana hal-hal yang lain yang menjadi penjabaran daripada kaidah yang tersebut di atas, andal masyaqqata tajlibu taysir, bahwa kesulitan akan mendatangkan kemudahan. Demikian ahibati fillah rahimakumullah, sebagian daripada faedah hadis ini, yang itu merupakan faedah yang sangat penting. Dan tentu untuk kita mengetahui lebih banyak tentang kemudahan-kemudahan dalam dinul Islam, maka kita mesti mengetahui penjabaran daripada kaidah tersebut dalam hukum-hukum fikih, seperti yang telah diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'ani was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hikmah. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على خير البرية أزكى البشرية محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم القيامة أما بعد جماعة جمعة رحمكم الله seperti yang telah kita dengarkan pada khutbah yang pertama tentang beberapa kemudahan yang ada dalam hukum-hukum Islam, maka ketahuilah bahwa ini menjadi ciri khas ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Allah telah tuangkan penjelasan tentangnya di dalam ayat suci Al-Qur'anul Karim. Pada surat Al-A'raf Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada ayat yang ke-157, "Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummi الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون." orang-orang yang mengikuti Rasul, yaitu Nabi yang ummi, yang mereka telah mendapatkannya tertulis di sisi mereka dalam kitab Taurat dan Injil. Rasul itu memerintahkan mereka kepada perkara-perkara yang ma'ruf dan melarang mereka dari hal-hal yang mungkar. Rasul itu pun menghalalkan bagi mereka at-tayyibat, hal-hal yang baik, dan mengharamkan atas mereka al-khaba'is, segala yang buruk. Wa yadha'u anhum israhum, Rasul itu pun menghilangkan dari mereka beban-beban mereka, wal aghlal, dan belenggu-belenggu, allati kanat 'alaihim, yang dahulu ada pada mereka. Walladzina amanu bihi wa azzaruhu, maka siapa saja yang beriman dengannya, wa azzaruhu wa nasaruhu, yang menghormatinya dan menolongnya, wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang diturunkan bersamanya, ulaika hum muflihun, merekalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan atau kesuksesan. Qul, katakan wahai Nabi, ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an, sesungguhnya aku adalah rasul kepada kalian semuanya. Ikhwani fi din rahimakumullah, pada ayat ini Allah azza wa jal menerangkan kepada kita tentang mereka orang-orang ahlul kitab Yahudi dan Nasrani. Mereka telah mendapatkan keterangan tentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dalam kitab-kitab mereka, baik Taurat maupun Injil. Bagaimana sifat Nabi tersebut? Nabi tersebut memerintahkan kepada yang ma'ruf, melarang dari yang mungkar, menghalalkan perkara-perkara yang baik, dan mengharamkan semua yang buruk. Dan di antara sifat Rasul ini, bahwa ia telah menghilangkan belenggu-belenggu dan beban-beban yang selama ini ada pada mereka. Ikhwani fiddin rahimakumullah, inilah sifat Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan ajarannya. Menghilangkan belenggu dan beban-beban yang dahulu ada di umat-umat yang terdahulu. Dahulu orang-orang Yahudi, mereka mendapatkan ajaran yang cukup berat. Bila mereka mendapatkan istri mereka sedang haid, maka mereka harus jauhkan istri itu dari rumah mereka. Bila mereka mendapatkan najis di pakaian mereka, mereka mesti memotong pakaian yang terkena najis tersebut. Bila mereka mendapatkan harta rampasan perang, maka harta rampasan perang itu, bila diterima oleh Allah Azza wa Jal, akan dilalap oleh api yang menghabiskannya. Dan masih banyak lagi ajaran-ajaran yang berat pada mereka, termasuk diharamkannya lemak pada mereka. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, Islam datang, Nabi kita datang menghilangkan itu semuanya. Bila istri seorang muslim sedang dalam keadaan haid, masih tetap hidup bersamanya dalam rumahnya, hanya saja tidak boleh digauli. Bila seorang muslim mendapatkan najis di kainnya, cukup baginya untuk membersihkannya, mencucinya. Bila seorang muslim mendapatkan harta rampasan perang, boleh ia gunakan sesuai dengan aturan syariatnya. Nah, inilah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Yadha'u anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, menghilangkan beban-beban, belenggu-belenggu yang sebelumnya ada pada mereka. Maka Allah azza wa jalla menghasung untuk mengikuti nabi dan rasul tersebut. Falladzina amanu bihi, maka yang beriman dengannya, wa'azzaruhu, menghormatinya, wa'nasaruhu, membelanya dan menolongnya, wattaba'u an-nura alladzi unzila ma'ah, dan mengikuti cahaya yang diturunkan kepadanya, ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Merekalah orang-orang yang sukses di dunia maupun di akhirat. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi untuk semua umat, bukan nabi untuk kalangan orang-orang Arab saja. Bukan Nabi untuk Ummul Qura wa man haulaha, tapi Nabi untuk semua manusia. Maka Yahudi, Nasrani, yang sebelumnya telah mengikuti Nabi-Nabi sebelum Nabi kita Muhammad SAW, mereka pun terkena hukum untuk mengikutinya. Maka Allah tegaskan pada ayat berikutnya, ya ayuhan nas, inni rasulullah ilaikum jami'an. Wahai manusia, sesungguhnya aku adalah rasul kepada kalian semuanya. Tidak pandang dari mana dia, yang Yahudi, yang Nasrani, yang Arab, yang Ajam, yang siapa saja. Bahkan jin dan manusia semuanya berkewajiban untuk mengikuti Nabi kita, Rasul kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam yang sudah dimudahkan seperti itu, namun masih saja mereka tidak mau mengikuti. Masih saja mereka menentang, tidak mau tunduk kepada ajaran Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Maka kecelakaan atas mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, "Walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadin min hadhihi al-ummah yahudiyyun wala nasrani, thumma la yu'minu billadhi ji'tu bihi illa kana min ashabin nar." Demi yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seorang Yahudi, Nasrani mendengar tentangku kemudian ia tidak beriman denganku kecuali dia termasuk dari penghuni neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka berbahagialah siapa saja yang mengikuti beliau, baik dari kalangan mereka umat-umat terdahulu yang mengikuti umat Nabi dan Rasul sebelumnya, maupun umat-umat yang datang kemudian. Nabi kita Muhammad SAW membawa agama yang beliau katakan innad dina yusrun, agama ini adalah agama yang mudah. Walan yushaddad din ahadun illa ghalabah, dan tidak ada seorang pun yang berusaha untuk melampaui batas, mengalahkan agama ini dengan sikap-sikapnya yang melampaui batas, kecuali agama ini justru akan mengalahkannya, akan mengembalikannya kepada relnya yang sesungguhnya, yaitu kemudahan. Ajaran Nabi kita pun telah disifati dengan sabda beliau dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari secara muallaq, "Ahabbud din ilallahi al-hanifiyatus samhah." Agama yang paling dicintai Allah adalah al-hanifiyatus samhah. Hanifiyah, agama yang lurus dan penuh dengan toleransi. Tentunya semuanya dalam batasan-batasan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan dalam hadisnya, "Inna hadad din matin fa'awgil fihi birifkin." Agama ini berat, maka masuklah padanya dengan lemah lembut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, bahkan dalam ayat-ayat Al-Quran Allah menegaskan, "Wama ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj." Dan tidaklah Allah azza wa jalla menjadikan kepada kalian dari agama ini suatu keberatan. Allah pun mengatakan, "Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra." Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan dan tidak menginginkan kesulitan. Maka berbahagialah siapa saja yang mengikuti Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Semoga kita termasuk dari umat beliau yang senantiasa setia dengan ajaran-ajaran beliau sampai akhir hayat kita. Demikian ahibati billah rahimakumullah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa aqimish shalah.